Fihi. Maka Abu Maisarah pun meludahi dia. Ini orang yang berilmu ya kawan. Tapi kalau orang jahil, masya Allah Rabb, datang kepadaku alangkah istimewanya saya. Dibilang, fatrafa'tu angkat tegali, telah terangkat darimu beban-beban syariat. Besok gak sholat lagi dia. Percaya dia dengan yang jadi. Ya, jadi seorang gak boleh mempercayai sesuatu yang menyelisih syariat Allah, menyelisih agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat seperti itu, ketahuilah itu bukan karamat. Maka Abu Maisarah dalam kisah ini meludahi orang tersebut dengan mengatakan izzat ya lain alaika laknatullah. Pergilah wahai terlaknat bagimu laknat Allah. Dia mengetahui bahwa itu adalah iblis dengan ucapannya ana rabbukal a'la. Aku adalah rabbmu yang tertinggi. Nah. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, masih terpisah sedikit waktu. Dan perkara karamatul awliya telah kita dapatkan bawabitnya. Sesungguhnya datang banyak riwayat dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan hadis para sahabat tabi'in dan tabi'in para ulama Islam. Ya. Dari riwayat yang sahih seperti kisah seorang wanita yang saleh, Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. Ya, bagaimana dengan kelemahannya dia bisa menggoyangkan batang kurma dan berjatuhanlah kurma tersebut dan melahirkan tanpa bantuan siapapun. Nah, ini dua di antara untuk karamatul awliya. Kenapa menimpa Hajar? Ya. Dan juga ya. Juga ya. Maryam yang mendapatkan buah yang tidak didapatkan di musim tersebut. Dan itu pun juga termasuk kisah tentang karamatul awliya yang sahihah yang diriwayatkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan berkenaan dengan hal ini, salah seorang talib Syekh Mukbir rahimahullahu taala memiliki kitab Karamatul Awliya. Ya, sebuah kitab di mana di situ dikumpulkan banyak riwayat-riwayat tentang karamat para wali. Tentang karamat para wali. Nah, kita akan bawakan ya beberapa ya. Seperti yang dikisahkan dari Abu Muslim Al-Hawlani. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Mujabid Da'wah. Kan Abu Muslim Al-Hawlani idza istaqasat. Dahulu Abu Muslim Al-Hawlani apabila ia mengangkat tangan untuk minta diturunkan hujan, maka turunlah hujan. Ini juga diantara ya karamatnya dia. Karamatnya Abu Muslim Al-Hawlani. Dan juga diriwayatkan tentang Abu Muslim Al-Hawlani ya, dari Sulaiman bin Mughirah. Kalau tentang Sa'id bin Jubair, salah seorang sahabat atau tabi'in rahimahullahu ta'ala, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Mujabid Da'wah, dahulu Sa'id bin Jubair memiliki seekor bik, itu ayam jago. Karena yaqum minal layla bisiyahi, kalau malam hari dia suka berbunyi ya, ayam ini berbunyi. Qala falam yasih lailatan minal layali hatta asbah. Dan pada suatu malam ayam tersebut tidak berbunyi sampai pagi enggak bunyi. Falam yusalli sa'idun tilkal laila. Maka pada malam hari itu pun karena si ayam enggak bunyi dia enggak bangun. Tak terbangun dari tidur. Dia tidak bangun untuk salat malam, fasyaqqa alaihi. Dan Sa'id bin Jubair pun merasa berat dengan apa yang dia dapati di hari itu. Faqala mala. Berkata Sa'id bin Jubair, ada apa dengan ayam itu? Qata'a Allahu sautah. Semoga Allah putuskan suaranya. Qala fama sumi'a lahu sautun ba'daha. Maka setelah itu enggak pernah lagi kedengaran suara ayam itu berbunyi. Omongannya langsung dikabulkan. Faqalat ummuhu. Maka berkatalah ibunya, ibu Sa'id bin Jubair, la tad'u 'ala shay'in ba'daha. Jangan kamu doakan kejelekan untuk suatu pun setelah ini. Karena doa kamu terkabulkan. Nah, dan kisah yang lain tentang karamatul awliya seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Mujawud Da'wah, jia bi hadith min Abi Thabit wa Sa'id bin Jubair wa Talq bin Hadid yuradu bihim al-hujjad. Qala fasabahum atash wa taqawuf. Faqala Sa'id li Habib ud'u Allah. Faqala lahu Habib inni araka inda Allah awjah مني قال فدعا سعيد وأمن وصاحبه طرف السحابة فمطروا فشربوا وسقوا واستسقوا. Suatu hari ketika Sa'id bin Jubair ya, dan juga Habib bin Abi Thabit dan juga Talq bin Habib yuradu bihimul hujjaj dalam sebuah perjalanan ya, tiba-tiba mereka merasakan haus yang teramat sangat. Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka, berdoalah kepada Allah. Kemudian Sa'id bin Jubair pun berdoa kepada Allah dan para sahabatnya pun mengaminkan. Maka ketika itu pula datanglah as-sahabah. Datanglah apa? As-sahabah. Itu awan yang besar, tamutiru wa syarif. Dan ketika itu pula turunlah hujan yang deras dan mereka pun minum. Dan mereka mengisi ya kantung-kantung minum mereka dan memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Dan di antara kisah juga yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Al-Karamat, أن معمر عن محمد بن واسع عن أبي الأعلى يعني عبد الله بن سخير أن عامرا كان يأخذ عطاء وعامر سرطانا لزمن تسبب يأخذ عطاء ويجعله في طرف ردائه selalu mengambil upahnya yang selalu dia simpan dalam ujung selendang. فلا يلقى أحدا من المساكين يسأل إلا عطاء, dia tidak pernah mendapati seorang miskin pun kecuali dia ambil uangnya untuk dia berikan. Faidah dakala ala ahli, apabila dia sampai di rumahnya, ramadihi ilaihim. Setiap hari ketemu dengan orang miskin, setiap dia ketemu dengan orang miskin di jalan, dia kasih, dia kasih, dia kasih. Dan sampai di rumah, dia lempar ridaknya kepada istrinya. Selendangnya kepada istrinya. Faya uddunaha, faya julunaha sawa'an kama uqtiyah. Kemudian dihitung sisanya, dan didapati sama seperti jumlah upahnya. Ini diantara karamat awliya, al-adhar rijalu siqab. Dan akhir ini, rijal sanadnya juga siqab. Ini riwayat-riwayat yang sahih dari para awliyaullah tentang kisah-kisah yang terjadi pada para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang saleh dahulu. Dan juga dikisahkan ya, dalam kitab Al-Ma'rifah, qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fatawi fil Ma'rifah qala haddathana Abdullah bin Utsman قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن عمر قال حدثنا حوض بن رافع أن عمر بن عتبة كان يشترط على الأصحاب أن يكون خادمهم. قالوا عمر بن عتبة من شرطكن kepada para sahabatnya kalau pergi buat dia harus menjadi pelayan mereka. قال فخرج في الرأي في يوم الحرب أتاه بعض أصحابه فإذا هو بالغمام. Kemudian suatu hari dia keluar di hari yang sangat panas, tiba-tiba datanglah as-sahab غمام itu awan. فإذا هو بالغمام تظل وهو قائم yang menaunginya dan dia dalam keadaan berdiri. Fa'ala abshir ya Amr. Kemudian orang-orang pun berkata, kabar gembira kepada wahai Amr. Fa'akhadha 'alayhi Amr alla yukhbira bih. Kemudian ditariklah tangan orang tersebut dan mengatakan, jangan kalian beritahu orang-orang. Dan seperti itulah para waliullah. Mereka tidak suka kalau istimewaan itu diketahui oleh orang lain. Tapi orang-orang mengaku wali di zaman sekarang, ya, jangankan keanehan yang tampak darinya, mereka yang menceritakan kepada orang-orang. Mereka yang menceritakan kepada orang-orang. Dan jelas itu menyelisih apa yang kita dapatkan dari hakikat yang sebenarnya para awliya illah wallahu ta'ala alam. Dan dalam kitab ya, Jami'ul Ulum wal Hikam pada hadis yang tadi kita bacakan juga disebutkan di sana beberapa hal yang berkaitan dengan istimewaan-istimewaan dan hal-hal yang khawariful adah yang terjadi pada para awliya Allah. Dan saya sebutkan juga riwayat-riwayat dari para orang-orang saleh yang terdahulu. Dan barang siapa yang menginginkan ziyadah tambahan, bisa lihat dalam Jami'ul Ulum wal Hikam atau kitab Karamatul Awliya atau kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai pada jilid yang terakhir, karena beliau mengkhususkan satu kitab jilid ke-9 khusus membahas tentang Karamatul Awliya. Khusus membahas tentang Karamatul Awliya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pembahasan yang berkenaan dengan pembahasan ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lihat berapa hal yang mungkin bisa dijawab dari pertanyaan yang masuk. Di sini ada seorang ikhwah bertanya. Boleh tidak kita berwudu di kamar mandi yang bergabung dengan WC atau kamar mandi yang juga digunakan untuk buang air? Bagaimana ucapan bismillah saat wudu jika kita wudu di kamar mandi tersebut? Padahal boleh tidaknya fa barakallahu fik wudu di kamar mandi yang di situ ada WC atau digunakan untuk buang air kecil? Jawabannya, ya tidak ada larangan. Ya, seorang berwudu di tempat tersebut. Ya, setelah mandi kita berwudu di situ. Ya, hanya saja kalau masalah yang berkenaan dengan basmalah sebelum wudu, seorang menganggap itu perkara yang wajib, tapi yang sahih dalam hal ini basmalah yang diucapkan sebelum wudu itu hukumnya mustahab saja. Mustahab saja. Ya, karena kedudukan hadisnya yang sampai kepada derajat hasan dengan susah payah. Ya. Walaupun lafalnya lafal syarat. Lafalnya adalah syarat sahnya wudu harus dengan basmalah. Tetapi yang sahih ya barakallahu fiik, seorang boleh tanpa basmalah dia berwudu. Ya, dia berwudu. Maka kalau dia wudu dari dalam tempat tersebut enggak perlu dia baca basmalah. Wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwil qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah semuanya dia orang yang bertakwa hatinya. Naam. Tapi yang ahwat, yang lebih selamat, ya, adalah dia berwudu di luar tempat tersebut. Dan kita tidak melarang orang berwudu di kamar mandi yang ada WC atau tempat buang kecil. Nah, Ibnu Qayyim al-Jailani adalah seorang tokoh ulama Islam al-Sunnah wal Jamaah. Hanya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, ya, ada sedikit unsur tasawuf. Sedikit ada unsur tasawufnya. Nah, dan beliau hidup di masa Imam Ahmad. Ini yang saya tahu, beliau hidup di masa Imam Al-Imam Ahmad. Bolehkah kita mengatakan bahwa mukjizat lebih tinggi daripada karamat? Bagi yang memisahkan, membedakan antara mukjizat dengan karamat, ya, dan di sana ada yang menyamakan, ya, bahwa mukjizat itu lebih tinggi dari karamat. Dan ini yang sahih, bahwa mukjizat itu khusus untuk para anbiya dan rasul, ya. Sedangkan karamat itu diberikan kepada orang-orang yang saleh. Diberikan kepada orang-orang saleh yang bukan sampai ke derajat para nabi dan rasul. Dan kejadian-kejadian yang tampak dari suatu karamat, ya, itu tidak sampai keanehannya kepada taraf mukjizat. Ya, taraf mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam syaqqul qamar. Ya, terbelahnya bulan. Ya. Mukjizat Isra Mi'raj. Dan yang semisalnya. Ini tidak mungkin muncul dari, ya, orang-orang yang saleh dan tidak akan sampai kepada derajat tersebut. Ya, jadi al-mu'jizah, ya, walaupun ini masalah khilafiyah, al-mu'jizah itu arba' darajatan minal karamah. Lebih tinggi derajatnya daripada karamah. Na'amullahu ta'ala. Ada lagi yang ditanya kan? Rabbal, secara waktu. Bolehkah kita mengatakan si fulan waliullah? Ya, barakallahu fiik. Ya, setelah kita mengetahui definisi siapa yang berhak menyandang gelar waliullah. Apa definisinya? Alladzina amanu wa qalu taqwa. Orang yang beriman dan dia bertakwa. Kalau kita tahu bahwa dia itu beriman dan bertakwa, maka orang yang beriman dan bertakwa mereka itu adalah para awliya Allah. Para awliya Allah. Nah, adapun mengatakan menta'yin, ya, menta'yin, memastikan bahwa si fulan waliullah, ini perkara yang ghaib. Sulit. Karena zahirnya bisa jadi bertakwa, tapi batinnya lah. Batinnya tidak. Tapi bil umum, secara umum, kita katakan semua yang beriman yang bertakwa, dia itu waliullah, insyaAllah. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Semua yang bertaqarrub kepada Allah, mengerjakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, menjaga syariat Allah, mereka itu waliullah. Tapi fulan, wallahu a'lam. Siapa yang tahu dia itu waliullah atau bukan? Ya. Tapi narju. Ya, kita lihat wakhirnya dia itu saleh, wakhirnya dia menjaga salawat, wakhirnya dia itu orang yang baik, mengerjakan yang sunnah, dan yang lain sebagainya dari keistimewaan, menjaga syariat Islam, dalam segala hal. Narju, kita harap dia itu min awliya illah. Nah, kadari mentakwil, memastikan. Hala min biha ilmu ghaib. Ini merupakan pengakuan terhadap ilmu ghaib. Karena tidak ada yang tahu tentang hakikat keadaan seorang kecuali dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, Ustaz? Apakah wali songo adalah orang-orang yang berakidah al-sunnah wal-jamaah? Apakah mereka termasuk waliullah? Mereka bukan waliullah tapi wali songo. Kalau ceritanya benar tentang mereka, ya. Kalau ceritanya benar tentang mereka berdakwah dengan gamelan, nah ini sudah bukan, insyaallah bukan waliullah. Udah ada buktinya, kelihatan gitu, menyelisih syariat Allah. Nah, itu berarti kita katakan barakallahu fiik bahwa mereka itu orang-orang jahat. Bisa jadi mereka orang baik tapi jahil. Jahil tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ya bermain musik ya itu bukan agama Allah, apalagi dijadikan sarana dakwah. Ya seperti Roma Irama. Itu bukan barakallahu fiik. Ya, bukan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nah, ya, adapun akidahnya Allah wa'ala. Ini perlu ya lagi kita merujuk kepada kitab-kitabnya atau riwayat-riwayat. Tapi yang sahih, bukan berdasarkan cerita-cerita rakyat. Tadi pun kita katakan kalau beritanya benar. Kalau kisahnya yang dinukilkan kepada kita buat mereka berdakwah dengan ini, dengan itu, dengan gamelan, dengan yang lain sebagainya, dengan wayang, ya, kalau cerita itu benar, mereka bukan wali Allah. Tidak bisa. Ya kalau ceritanya benar, tapi hakikat sebenarnya cerita mereka ini pun sulit untuk dibuktikan. Ya seperti apa mereka dulu? Ya ini sulit untuk dibuktikan karena cerita rakyat yang sudah dibumbu-bumbui. Ini sama juga pertanyaannya, bagaimana dengan wali songo yang dikenal kaum muslimin sebagai waliullah? Wallahu a'lam bishawab. Allah, kalau masih ada lagi. Kalau kita bertanya, Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita bisa melihat jin? Seringkali bisa melihat jin. Kok masalahnya manusia tidak jalan jin? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya iblis itu melihat kalian, dia dan kabilah-kabilah dari tempat kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, dan datang riwayat dalam hadis, ya, kisah ya Abu Hurairah yang menjaga harta sedekah, kemudian dia tangkap seorang maling sampai 3 kali, kemudian dia aduan kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya itu adalah iblis. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah melihat iblis. Dan antara riwayat ini dengan ayat Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan. Oleh karena itu Syekh Al-Albani mengatakan orang di dunia itu enggak bisa melihat iblis dan jin dalam suara yang hakiki, bentuk yang sebenarnya, tapi bisa melihat mereka dalam bentuk ya setelah mereka merubah wujudnya. Apakah dalam wujud manusia seperti kisah Abu Hurairah? Ya, atau kan dalam wujud ular seperti kisah seorang sahabat yang mendapat istrinya di depan rumah, kemudian bangkit cemburuannya, hampir jadi pukul istrinya, kemudian istrinya mengatakan lihat dulu ke dalam rumah, kemudian lihat sekali adalah ular, kemudian dibunuh oleh sahabat tadi, kemudian ular itu pun membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebenarnya itu adalah jin. Ada dalam bentuk ya anjing hitam. Kemudian disabda Rasulullah SAW, kalbun aswari syaitan, sesungguhnya anjing yang hitam itu adalah syaitan. Jadi itu taufir ya, hasil dari pengkompromian hadis-hadis dan ayat tadi. Bahwa barakallahu fiik ya, pada hakikatnya manusia enggak bisa lihat jin. Ya, dalam surah yang hakiki, tapi mereka bisa melihat jin apabila mereka telah berubah bentuk. Apakah dalam bentuk manusia, keledai, ya, anjing hitam, atau dalam bentuk ular, atau yang lain. Nah, ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam salah satu kasetnya. Adapun melihat jin dalam bentuk yang hakiki, ini tidak mungkin bisa dilihat. Tidak mungkin bisa dilihat. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan buhul-buhul? Menemukan misalnya lagi naik-naik ke atap rumah iseng-iseng, tiba-tiba di situ ada ikatan-ikatan yang pernah ditaruh oleh orang-orang tua kita dulu, ya, untuk menolak bala, untuk dan yang lain sebagainya, ya, menolak bala, menolak bencana. Ada ikatan-ikatan, ada satu kantong hitam kok kita buka, ada kertas dan lain sebagainya, tulisan Arab dan rumus-rumus yang tidak bisa dimengerti, buang aja, injak-injak habis. Bahkan, jangan takut, jangan segan. Ya, kadang orang kita sudah mengerti tauhid, tapi mendapat seperti itu, takut dia. Takut nanti jinnya mengganggu dia. Buang aja. Kalau saya takut-takut. Ya? Nah. Jadi kalau antum dapat ilmu seperti itu, ambil buang. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati salah seorang sahabatnya mengenakan ikatan-ikatan. Ya. Menolak bala atau biar seorang itu sehat, tidak sakit. Ditarik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun langsung memutus. Nah. Ada rakyat tuan dan teman-temannya, bahwa tentara yang akan terus menggoda mengikut cara pengikut-pengikut dari golongan manusia. Enggak, ini yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan beritanya. Bahwa syaitan itu tidak pernah putus asa untuk menggoda dari Adam. Wallahu ta'ala ala bisawab. Mungkin ini ada. Jazakumullah khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.